بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا warizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Kita melanjutkan alhamdulillah kajian kitab Kifayatul Akhir yang lama sekali dan jarang sekali kita bahas. Insyaallah kita memulai dari perkataan muallif wa minha inzalul mani, yaitu di antara mujibat al-ghusl. Sebelumnya kita telah membahas maksud dari iltiqaul khitanain. Kali ini kita akan membahas tentang inzalul mani, materi tentang mani dan wadi. Ya. Baik. Wa min qala al-muallif rahimahullah wa minha inzalul mani. Famata kharaja al-mani wajaba al-ghusl. سواء خرج من المخرج المعتاد أو من ثقبة في الصلب أو الخصية على المذهب. Di antara pembatal wudu atau pembatal kesucian sehingga berhadas besar dan mewajibkan orang ini mandi adalah inzalul mani. Ya, inzalul mani. Ya, inzal itu di sini memang bahasa Indonesia inzal turun gitu, tapi inzal artinya keluar, keluarnya mani. Ya, biasanya memang dalam bahasa Arab ditakbirkan inzalul mani, bukan khurujul mani biasanya. Jadi jangan heran. Famata kharajal maniyu wajabal ghuslu. Ya, ini berarti jumlah syartiyah. Kapanpun keluar mani, wajib al-ghusl, wajib mandi. Ya, wajib mandi, hukum mandi itu menjadi wajib. Illatnya adalah keluarnya mani, itu ibrahnya dari situ. Sehingga patokannya itu di kapan di keluarnya mani, bukan di kenikmatan. Ibrahnya bukan itu, tapi di keluarnya mani. Ya, di sini kita harus paham. Dan keluarnya itu yang penting keluar, mau dari manapun dan lezat atau tidak, terasa atau tidak, selama antum tahu itu yang keluar dari mani, maka wajib mandi. Sawa'un kharaja minal makhrajil mu'tadi. Sawa'un, baik itu keluar mani dari al-makhraj, makanul khuruj, ya. Isim apa namanya? Isim makan. Keluar dari tempat keluar al-mu'tad. Apa arti mu'tad? Adah, ha? Normal atau biasanya, ya, ada mu'tad i'tiyad, ada ya'udu kembali, yaitu normal kebiasaannya, tempat yang biasa. Ya, ya, antum keluar, kalau misalnya bermani keluar di mana, ya, tempat biasanya lah, ya, kalau normal itu, ya, au min thaqbatin fi sulbi, atau dari suatu lubang dari tulang sulbi. Misalnya tulang sulbi mana, ikhwan? Tulang sulbi mana? Sulb. Nah, kalau misalnya bisa dari situ, ya, keluar dari situ, tapi kemudian ke zakar misalnya, atau dari situ memang keluar ternyata air maninya. Belum pernah dengar, ya? Sama anu juga. Ya. Ya, ini mungkin di zamannya mereka. Kalau sekarang wallahualam enggak ada yang seperti itu, alhamdulillah. Au al-khisyah, dari al-khisyah, ya, di testis. Ya. Testis, tempat menampung biji zakar. Ini saking menunjukkan apa? Saking menunjukkan bahwasanya ibrahnya di keluarnya air mani. Bukan dari mana dia keluar, bukan nikmat atau tidak, bukan apa-apa, tapi yang penting kalau itu air mani itu keluar, maka khalas. Ah, taib. Wal aslu fi dzalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma'. Rawahu Muslim. Nah, di sini perhatikan bahasa al-aslu fi dzalika. Ya. Ini bahasa kitab, bahasa usul dan bahasa fiqih. Antum nanti akan menemukan. Dan insya Allah kajian seperti ini, kitab fiqih akhyar dan semisal ini itu akan membangun wawasan antum dalam masalah membaca kitab. Ya, jadi membaca kitab itu enggak cukup dengan pemahaman bahasa Arab. Melainkan perlu juga kepembiasaan ngaji kitab dan dari orang yang sudah Allah rizkikan memiliki kemampuan ngaji kitab, apa baca kitab. Ya. Jadi paham dan ditunjukin gitu. Wal aslu fi dzalika artinya al aslu di sini maknanya ad-dalil. Wad dalilu fi dzalika, ya kan? Kalau antum belajar usul fikih antum maka mendapatkan usul jamaknya asl, maknanya adalah beragam, ada yang maknanya dalil, ada yang maknanya al-qa'idah al-mustamirah. Ya begitu. Ada yang maknanya gimana asas. Ya, ada yang dimaknai qiyas. Taib. Sekarang wal aslu fi dzalika yaitu ad-dalilu fi dzalika, dalil terhadap hukum mata kharajal mani wajib al-ghuslu. Itu dalilnya apa? Dalilnya adalah innamal ma'u minal ma'. Ini dalil namanya. Ini dalamnya dalil. Kalau kalimat tadi mata kharajal mani wajib al-ghuslu itu namanya dhabit. Yaitu batasan fiqih. Batasan hukum fiqih. Kapan keluar mani maka wajiblah mandi. Itu namanya dhabit fiqih. Ya, jadi ada namanya dalil, ada namanya qa'idah fiqhiyah, ada namanya dhabit fiqhi. Nah, dhabit fiqhi itu adalah batasan yang memang untuk tema atau pembahasan fiqih, hukum fiqih. Jadi, kapan keluar mani, maka wajiblah mandi. Nah, ini masalah fiqih. Adapun qa'idah fiqhiyah itu lebih umum daripada dhabit. Contoh qa'idah fiqhiyah, apa? Al-a'mal, al-umuru, bimaqasidiha misalnya. Ini mencakup beragam tema atau bab dalam fikihnya enggak? Tapi kalau dhabit itu di setiap bab gitu, ada dhabitnya. Batasan kapan wajibnya mandi, apa dhabitnya? Dhabitnya adalah keluar mani. Paham enggak dhabit itu? Dhabit itu apa Indonesia? Ah? Bukan korina. Dia batasan. Dhabit itu dhabit yaitu untuk menetapkan gitu batasannya gitu. Tema. Enggak, bukan tema. Tema itu madah atau maudhu'. Ini dhabit bahasan. Dia tuh kayak kaidah gitu, tapi kaidah yang di dalam suatu pembahasan fikih khusus. Ya. Misalnya kaidah tapi enggak disebut kaidah gitu loh. Dhabit namanya. Dia misalnya dalam masalah thaharah. Misalnya dalam masalah taharah al-ma' tahurun illa ma yunajjizuhu misalnya. Air itu aslinya atau al-aslu fil ma'i tahur gitu misalnya. Ini dhabit. Ya kan? Dalam maudu apa? Dalam bidang apa? Taharah. Ini namanya dhabit. Maksudnya kaedah di dalam suatu bab fikih gitu loh. Dan terdapat dalam bab fikih juga mata kharajal mani wajib al-ghuslu. Paham gak ikhwan di sini? Bukankah itu semua yang tadi yang sebutkan dari dua dhabit tadi itu batasan, sehingga dengan itu tuh antum bisa menentukan hukum untuk kasus dengan dhabit tersebut. Paham? Ketika ditanya, Syekh, apa hukumnya kita berwudu dengan air sumur? Maka antum bilang dhabitnya adalah al-aslu fil ma'i at-tahur. Nah, air sumur termasuk air biasa, asalnya air. Maka enggak masalah karena itu paham dhabit. Ini seperti kaidah gitu loh. Tapi bukan seperti kaidah fikhiyah yang memang besar, lebih besar jangkauannya, lebih besar cakupannya. Ya. Contoh ini mata kharajal mani wajib al-ghuslu. Kapanpun keluar mani maka wajib mandi. Nah, sekarang antum ditanya, kalau antum sudah hafal dhabit fiqhi ya dalam masalah ini misalnya, Antum ditanya, akhi ana tadi malam tidur, ana enggak mimpi basah. Pas ana bangun, ana berdapatkan di celana dalam mana itu mulatoh bil mani, gitu. Terlumurkan dengan air mani. Ya, antum kira-kira jawab apa? Antum wajib mandi atau apa jawabannya? Wajib mandi. Dari mana antum tahu sini? Mata kharajul mani wajibul ghusl. Selama memang antum yakin itu mani dan yakin itu mani milik antum gitu. Enggak mungkin orang nitip mani di situ. Ya kan? Nah, itu dari dhabit, tapi ya dhabit ya membutuhkan dalil juga kan, ya. Nah, dalil untuk dhabit tersebut adalah innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u minal ma'. Ini baru namanya dalil. Ya. Kadang dhabit atau qa'idah itu bisa menjadi dalil. Kadang ya minimal kuatlah antum dengan dhabit itu. Kalau enggak punya dalil, kalau enggak hafal dalil, minimal antum sebutkan dhabitnya gitu. Kata para ulama, batasannya begini begini begini. Innamal ma'u minal ma', kita lihat di sini al-ma' dan al-ma', ada dua al-ma', tapi dua ma' ini hakikatnya berbeda. Ya. Al-ma'u yang pertama adalah air suci menyucikan. Al-ma' yang kedua adalah ma'un dafiq. Air apa ma'un dafiq itu? Air mani, air yang muncrat. Artinya apa? Sesungguhnya air suci menyucikan, air mutlak, minal ma' disebabkan air mani. Arti lainnya apa? Sesungguhnya mandi junub dengan air mutlak itu disebabkan apa? Keluarnya air mani, gitu. Paham enggak? Ini hadis Nabi, ini pahami baik-baik. Innamal ma'u minal ma', sesungguhnya kita menggunakan air mutlak untuk mandi junub, ada enggak sebabnya? Sebabnya junub, tapi junub baru disebut junub di sini apa? Yaitu ketika keluarnya air mani. Kalau ngerasakan nikmat, mimpinya nikmat dan ngerasakan nikmat di kemaluan. Tapi pas dilihat enggak ada yang keluar. Ah. Dia gimana? Junub enggak dia? Enggak junub. Taib. Kalau sepasang suami istri melakukan persetubuhan kemudian kemaluan suaminya itu, zakar suaminya ke vagina istrinya. Ya, maka melakukanlah mereka hal tersebut. Nah. Tapi ketika terjadi hal tersebut tiba-tiba gempa misalnya. Akhirnya panik mereka. Enggak sempat keluar air mani, ya. Kira-kira gimana? Junub juga. Kenapa antum bilang junub? Iltiqaul khitanain, bertemunya dua alat khitan, ya. Dua alat khitan ini kemaluan, maksudnya bukan dua alat khitan pisoknya ketemu gitu, bukan. Ya, taib. Wa sawa'un kharaja fil yaqzati aw in naumi. Baik itu keluar ketika lagi terjaga atau pas lagi tidur. Mungkin enggak keluar pas lagi terjaga, ya mungkin banget lah. Tidur ya mungkin. Tapi enggak semua orang itu mimpi basah. Ya, wa sawa'un kana bisyahwatin aw ghairiha, baik itu keluarnya air mani karena syahwat atau selain syahwat. Apa kita kira-kira kalau keluar air mani selain syahwat, ya karena iseng kali keluar air mani, selesai, ya. Junub dia. Ya, ada orang enggak mimpi apa-apa tapi pas melek, leh. Kok keluar dan banyak air maninya misalnya. Maka ini bukan karena syahwat berarti. Tetap junub. Wajib mandi. Jadi ibrohnya mandi junub itu disebabkan bukan dari apa? Bukan dari masalah sekadar syahwat atau apa. Tapi yang penting ibrohnya keluar mani. Walaupun bersyahwat tinggi tapi yang keluar bukan mani, maka dia tidak junub. Syahwatnya lagi tinggi banget, nafsu banget, kencing dia. Nah, gimana? Junub gak? Enggak junub. Ya, karena bukan nani yang keluar. Li itlaqil khabar, karena pemutlakan khabar itu hadis Nabi tadi, innamal ma'u minal ma'. ثم للمني ثلاث خواص يتميز يتميز بها عن المذي والودي. Bahasa kita madhi dan wadi. Mani itu ada tiga kekhususan yang terbedakan dengannya. Bisa juga yutamayazu, bisa yutamayazu biha. Jadi dia majhul, yutamayazu biha anil madhi wal wadi. Jadi ada perbedaan mani dengan madhi dan wadi. Ahaduhuma, perbedaan pertama, lahu ra'ihatun ka ra'ihatil ajini wa tal'i madama ratba. Nah, ini anak-anak kurang ngerti tentang ajin dan tala'. Kalau tala' itu ada yang menerjemahkan mayang, tapi anak enggak begitu paham. Ajin itu seperti adonan. Ya, apa ya? Kita enggak bisa ngomongin itu kayak apa baunya, tapi coba aja antum cium sendiri ya. Nah, seperti itulah. Fa idza jaffa, kalau dia kering, mani itu kering, asbahat raihatuhu raihatal bayd, maka baunya itu seperti bau bayd, telur. Kalau kering di sini maksudnya kering tapi bukan di kain. Kalau kering di kain biasanya udah hilang baunya, biasanya. Setahu anak gitu. Tapi kalau dia kering secara zat gitu, numpuk, gumpal, terus kering, maka baunya jadi kayak bau telur, agak busuk, kayak telur-telur yang udah telur kelupas, kebuka, terus ya namanya telur kalau kebuka, maka kan cairan telur itu kan jadi agak membeku atau apa, nah baunya kayak gitu. Baunya kayak gitu. Ya. Ya, seperti itulah pokoknya lah, ya. Enggak mungkin kita praktekkan gimana caranya coba. Nyari air mani di jalanan susah, ya. Gimana caranya? Ya. Itu jadi kalau kering seperti itu baunya. Atsaniyah, yang kedua di antara ciri mani, keluarnya mani yang beda dengan wadi dan madhi adalah at-tadaffuqu bidafa'atin. Tadaffuq yaitu kemuncratan, muncrat. Tapi muncratnya bukan muncrat sail. Bukan muncrat ngalir. Muncratnya muncrat bidafa'at. Dengan adanya dafa'at, yaitu apa dafa'at? Nah, misalnya antum di Uthman lulus 2 tahun duf'ah pertama, duf'ah kedua, letingan pertama, letingan kedua, duf'ah itu. Graduate. Angkatan. Jadi di sini muncrat berangkat-angkat. Nah, tambah bingung tuh orang tuh, ya. Antum ngajar orang kayak gitu bingung orang. Antumnya juga bingung nanti. Muncrat berangsur-angsur, lebih tepat ini berangsur-angsur. Iya. Jadi enggak langsung gitu. Apa? Kayak air keran gitu. Wah, itu berarti penyakit itu. Ya, tapi muncrat berangsur-angsur. Gitu ya. Qala Allah Ta'ala min ma'in dafiq. Min ma'in dafiq yaitu manusia dari air yang bersifat dafiq. Muncrat. Enggak mancar ya? Mancar gimana? Mancar, mancur. Ya, muncrat lebih tepatnya, ya, gitu, ya. Asalisa at-taladzudi bi khurujihi wa isti'qabihi. At-taladzudi, kenapa at-taladzudi di sini? Kenapa di sini taladzudi? At-taladzudu, ya. Kan mengikuti sebelum-sebelumnya. At-taladzudhu bi khurujihi wasti'qabuhu gitu. Futura dzakari wa inkisara syahwah. At-taladzudhu bi khurujihi, itu merasa lezat dengan keluarnya mani. Ini umumnya begitu umumnya. Umumnya begitu. Adapun orang yang sedang sakit atau memang ada kelainan atau mungkin karena seringnya keluar, ya, bisa jadi enggak ada kelezatan karena udah seringnya dikeluarkan maninya. Tapi umumnya merasa lezat dengan keluarnya air mani. Ya. Wasti'qabuhu futura dzakari wan kisara syahwati. Isti'qabul mani futura dzakari. Atau isti'qabu khurujil mani futura dzakari. Isti'qab itu artinya, coba Indonesia gimana isti'qab? Sesuatu yang terjadi setelah. Jadi menyetelahkan, ya. Apa menyetelahkan, mana ada itu. Setelah keluarnya mani itu adanya futur, ada futur dzakari wan kisar syahwah. Jadi istiqab ini masdar ya'malu 'amal al-fi'l. Futur dzakar dan inkisar syahwah ini maf'ul bih. Setelah keluarnya air mani terjadi dua hal. Nah, yang pertama ain berkokok. Ya, gitu putra. Ayo. Pas enggak ada alhamdulillah, pas ada dibawa ayam dia. Ya, jadi istihqab setelah keluarnya mani terjadi dua hal. Futur dzakar. Nah, kenapa disebut dzakarnya futur? Mengalami futur, sesuatu yang disebut futur dalam bahasa Arab itu berarti sebelumnya telah terjadi semangat dan ketegangan itu sebelumnya. Maka tiba-tiba dia futur. Jadi futur itu bukan dhaif. Beda. Kalau dibahasakan mungkin terjemahnya lemahnya zakar. Enggak, futur dengan dhaif beda. Memang ada sisi dhaif tapi tidak dimutlakkan untuknya lafal dhaif. Orang yang futur setelah sebelumnya semangat itu tidak disebut dhaif, bukan. Tapi disebut dia futur. Orang yang berfutur gitu. Nah, futur itu sesuatu yang langsung loyo setelah semangat sebelumnya, itu futur. Ustaz, gimana saja saya menangkal futur? Ya itu, berarti menangkal futur bukan menangkal kelemahan, tapi menangkal lemahnya saya setelah, bukan, iya bahasa Indonesia dilemah gitu ya. Setelah apa? Setelah semangatnya saya. Nah, ini namanya futur. Kalau disebut adzakaru dhaifun, enggak. Ini futur dzakar. Ya, futurnya dzakar itu terjadi setelah apa? Keluarnya air mani. Ya. Insyaallah antum paham. Wa inkisaru syahwah, dan terpecahnya syahwat. Ya. Dan memang ketika seseorang itu lagi bermenggebu bersyahwat, udah terkumpul betul-betul syahwatnya, keluar mani seperti syahwatnya itu pecah prang dah, kayak enggak ada. Aduh, mager dah mau ngapa-ngapain. Nah, gitu. Nah, itu yang terjadi. Biasanya seperti itu. Oke. Wala yushtaratu ijtima'ul khawasi bal takfi wahidatun fi kaunihi maniyan bila khilaf. Tidak disyaratkan apa ijtima'ul khawas di sini, artinya apa ikhwan muslimin? Paham kan? Di sini dia diketahui pun apa? Diketahui. Ijtima apa? Al-khawas. Ya, sahih. Al-khawas di situ. Bal takfi wahidatun fi kaunihi maniyan. Gimana antum memahami ini? Enggak usah apa? Ahsan. Enggak harus berkumpul semua dari tiga ini. Tapi cukuplah satu saja di antara karakteristik dia mani. Tanpa khilaf. Kalau ternyata keluarnya tadafuk bidafaat, tapi kok enggak ada bau apa-apa, ini air cairan dan enggak ada enak rasanya, enggak, biasa aja. Tadafuk itu. Maka ini cukup disebut mani selama memang karakteristiknya mani. Iya. Kalau ternyata keluarnya enak sekali, enggak ada bau, tapi dan juga keluarnya enggak muncrat gitu, keluarnya gimana keluarnya? Ser, keluar semua. Ya, itu tetap disebut mani selama memang seperti memang dia mani. Kecuali kalau misalnya talazuz di sini yaitu keluar kencing setelah kebelet. Aduh. Nah, ini kencing namanya. Wal mar'atu karrajuli fi dzalika 'ala rajihi fi ar-radah. Perempuan sama seperti laki-laki dalam hal ini menurut pandangan yang rajih dalam kitab Radhatut Thalibin. Dan imam kitabnya Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim, la yushtaratu tadaffuqu fi haqqiha. Adapun untuk perempuan tidak disyaratkan terjadinya tadaffuq, muncratnya keluar mani, enggak. Dan memang begitu, perempuan tidak seperti laki-laki dalam masalah yang ini. Ya. Wah, anak enggak bawa duit. Mau infak ke tukang roti. Ya. Tapi harus dibalas dengan 10 roti, ya. Perempuan itu karakteristik keluar mani mereka tidak dengan cara tadafuk, tapi mereka merasakan kelezatannya. Ya. Tahu enggak antum Faisal gitu? Enggak tahu. Enggak tahu antum. Masyaallah. Antum tahu gak? Rafi apalagi ya Rafi? Tahu enggak Rafi? Masyaallah. Ternyata banyak yang belum tahu. Semoga antum suatu saat tahu. Coba gimana cara mengetahuinya Alwi? Nah, emang. Masya Allah bujang semua, ya. Semoga Allah rahmati para bujangan ini, ya. Hah? Tahu dia. Tahu. Yang udah tahu anda enggak nanya, yang nanya enggak tahu-tahu aja. Yang enggak tahu. Masya Allah. Langsung kena nyamuknya. Anda cuma gini doang, loh. Anda gini loh. Bener? Ini khos, ya. Taib. Ada farak kemudian. Masalah. Lawin tabaha min naumihi falam yajid illa thakhanata wal bayad fala ghusla. Kalau misalnya dia tanabbaha min naumihi, terjaga dari tidurnya. Ya. Tanabbaha di sini terbangun dari tidurnya karena ada sesuatu hal gitu. Falam yajid illa thakhanata wal bayad fala ghusla. Dia tidak menemukan kecuali dua karakter untuk air yang keluar dari kemaluannya, as-sakhanah dan al-bayad. As-sakhanah maknanya di sini al-ghilzah. Al-bayad ya jelas putih. Adum tahu putih, air mani, taib. Kemudian as-sakhanah apa maksudnya? As-sakhanah itu al-ghilzah. Atau makna sebenarnya as-sakhanah itu adalah berhentinya air setelah mengalirnya. Itu sakhan. Sebagaimana di surat Muhammad. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَوْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقُ. Jika kalian bertemu dengan mereka orang kafir, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, maka tebas saja leher mereka. Ini dalam konteks perang ya. Antum jangan nanti ketemu orang kafir, tebas-tebas aja gitu. Enggak. Ini yang kadang-kadang orang kafir nih pakai dalil ini di surat Muhammad. Untuk menyerang Islam tuh lihat sadis banget orang Islam. Ya begitulah orang kafir mereka. Kalau enggak bahlul ya enggak kafir mereka. Itu makanya mereka memahami salah itu dalam konteks perang. Lah lihat, nah kalau perang ya iyalah ketemu musuh ya tebas lehernya. Masa ketemu musuh? Ahlan masya Allah kifahal. Ya enggak mungkin kayak gitu. Tebas lehernya. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaq, sampai kemudian kamu berhasil askhantum. Askhantum di sini kamu menghentikan mereka, menyetop mereka, maka ikatlah perjanjian ketika itu, ya tarik perjanjian. Nah, sakhan di sini berarti apa? Menyetop mereka, mencegah mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Maka sakhonah ini adalah apa? Kenapa tadi Anda sebut ghildhah? Karena air mani kalau mengendap itu mulai terjadi ghildhah. Ya, atau mengendap atau dia mulai terjadi ghildhah, lama-lama akan apa, dia akan kayak keras gitu. Gimana? Kering-kering, kayak kering gitu. Sehingga dia berhenti dari berjalan. Paham gak ikhwan? Kayak telur. Telur ayam lah, telur ayam kampung atau apa. Antum ceplokin dah, ikhwan. Jangan dimasak, ditaruh kluk gitu. Ketika dia diterpa angin atau memang sudah apa ya, agak lama di situ, sekitar sejam, dua jam, itu akan mengalami apa? Ghildhah. Antum giniin tempatnya, dia enggak bakal ngalir. Kenapa? Karena udah apa ya? Keras gitu ya. Coba aja. Tapi jangan pakai mani nyobanya. Pakai telur. Nah, di sini ada sakhonah dan bayat. Gitu ya. Fala ghuslah, kata di sini, maka tidak mandi gitu. Tapi nanti pahami baik-baik lagi. Kita lanjut lagi dulu. Li'anna al-wadiya syarakal maniyya fi tsakhonati wal bayad. Karena wadi itu berserikat terhadap mani dari segi tsakhonah. Yaitu tadi dari segi itu tadi ghildhah. Kalau misalnya sudah kering dan juga dari segi putihnya sama. Kalau sudah kering. Ya? Paham ya? Mani itu kan lumayan banyak gitu. Tapi kalau udah kering di sini, ya, maka kadang orang nggak bisa membedakan ini yang benar mani atau bukan. Karena kalau udah kering di sini, kan kerik dikerik. Nah, kalau ternyata kan dia merembes dan yang terlihat cuma sedikit, ini bingung dia, ini mani atau wadi. Nah, di situ. Kecuali kalau dia bisa membedakan bahwa ini pasti mani karena kuantitasnya banyak. Ini pasti mani. Kalau misalnya kuantitasnya banyak ya. Karena wadi itu keluarnya enggak sebanyak itu. Wadi itu seperti madhi. Madhi tahu madhi ya. Kalau bergejolak syahwat tiba-tiba kok basah gitu. Itu wadi namanya. Dan itu tidak sebanyak mani keluarnya. Mani kan keluarnya banyak ya. Biasanya begitu. Tapi ada orang mungkin penyakit. Atau karena seringnya keluarnya mani, ketika keluar kali ini maninya sedikit seperti keluarnya wadi. Bisa terjadi itu. Ini case per case aja. Kasus per kasus beda-beda kadang-kadang. Ya, tapi kalau dia mendapatkan bangun tidur, celana sudah basah satu celana. Nah, ini ngompol namanya. Maksudnya komis. Enggak, kalau misalnya dia ya lebar gitu. Wah, waduh. Misalnya dia tidur enggak pakai celana dalam. Wah ini mani, ini gak mungkin wadi segede ini. Ya. Jadi kalau antum yakin itu mani, ya maka udahlah, ini hukumnya junub. Nah, tapi sekarang dia itu sedikit dan gak bisa dibedakan apakah ini mani atau wadi karena sudah agak sakhin. Bal yatakhayyaru baina ja'lihi wadiyan aw maniyan. Melainkan dia bisa memilih ini mani atau wadi sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i. Walau ightasala. Nah, ini kasus lain. Kasus baru. Jangan sama kayak tadi. Walau ightasala, kalau seseorang junub dia mandi. Tsumma kharajat minhu baqiyatun. Pas lagi mandi keluarlah atau setelah mandi keluarlah. Apa yang keluar? Sisa mani yang masih di dalam. Gitu loh. Ini terutama perempuan. Wajibal ghuslu tsanian bila khilaf. Ini terutama perempuan. Kalau laki-laki anda pikir enggak susah ya, anda enggak kebayang juga. Setelah saya mandi keluar lagi. Wah, ini sisa yang tadi bakti ya. Kembalian. Ya, enggak. Tapi perempuan bisa terjadi itu. Setelah mandi perempuan terus kok keluar lagi ya gitu kan. Nah, maka kalau perempuan mandi lagi tanpa khilaf di antara ulama. Sawa'un kharajat qablal bauli au ba'dahu, baik dia keluarnya sisa tersebut setelah kencing atau sebelum kencing atau setelah kencing. Taib, itu selesai kasus lain lagi. Walau ra'a al-maniyya fi thawbihi aw fi firashin la yanamu fihi ghayruhu wa lam yadhkur ihtilaman lazimahu al-ghuslu ala as-sahih al-mansus alladhi qata'a bihi al-jumhur. Kalau dia melihat mani di pakaiannya, alhamdulillah, au fi firashin la yanamu fihi ghayruhu, atau di kasur yang tidak ada orang lain yang tidur selain dia, enggak ada. Dia di kasur dia yang tidur. Kamar dia, kasur-kasur dia. Pas pagi-pagi dia ngeliat, "Lah, kok ada mani nih?" Enggak mungkin dia tuduh saudaranya. Telepon. "Akhi afwan, antum ini mani antum?" Video call. Ya. Saudaranya bingung. Astagfirullah, antum nuduh anak apa macam? Enggak, anak soalnya enggak merasa junub, enggak merasa mimpi basah, tapi tiba-tiba anak menerang. Antum ngirim sesuatu lah kemarin, kan itu. Nah, ini enggak mungkin kan? Kayak gitu. Maka berarti wajib baginya mandi walaupun dia enggak mimpi, tapi tetap wajib mandi karena dia menemukan air mani yang tidak memungkinkan ada orang lain yang berserikat di situ, ya kan? Ini pendapat atas pendapat yang betul, yang ternaskan dan dipastikan oleh jumhur ulama. Wa qala al-Mawardi, kata Imam Marwardi, salah satu ulama Syafi'i, "Hadza idza kana al-mani fi batin ats-tsaub." Nah, ini kalau misalnya mani itu di bagian batin ats-tsaub, bagian dalam pakaian. Bagian dalam pakaian seperti celana dalam atau seperti celana tapi di bagian dalamnya gitu. Kan beda ya. Kalau misalnya mani tertempel banyak gitu di bagian dalamnya, beda kita, "Lah, wah ini mani saya pastinya," gitu kan. Nah, fa in kana fi dhahirihi. Nah, sekarang kalau ternyata misal saja yang seperti yang tadi. Kalau misalnya di zahirnya, di bagian zahirnya celana, fala husla alaihi, maka tidak mandi dia. Kenapa? Lihtimali isabatihi min ghairihi. Karena ada posibilitas terkena dari selain dia. Paham? Itu kalau ada posibilitas ya. Kalau enggak ada ya antum berarti punya antum itu. Ya. Jadi misal antum mandi. Di sini siapa yang tidur pakai celana pendek? Ada enggak ikhwan? Antum. Sisanya tidur pakai apa? Enggak pakai apa-apa, ha? Celana panjang. Antum mau tidur pendek. Antum celana pendek biasa. Panjang. Kayak mau pertemuan aja itu. Tapi enggak apa-apa. Nah. Terus antum temukan air mani berlumuran di bagian luar celana antum. Ya kan? Bukan di bagian dalam celana antum. Sementara kemaluan antum di luar apa di dalam? Nah, itu logikanya gitu loh. Kalau misalnya di luar, berarti kan ini ada, berarti nempel dari pihak lain gitu loh. Ya enggak? Nah, seperti itu maksudnya. Maka dia tidak mandi gitu. Karena ada posibilitas begitu. Cuma kan kalau ternyata di kamar dia enggak ada siapa-siapa. Enggak mungkin ada orang datang kemari terus nitip benda ini. Ya mau gak mau dia nuduh siapa ya? Nuduh dirinya lah. Ya. Fa'in kana fi zahiri falaghusla alaihi li ihtimali isabatihi min ghairihi. Walau ahassa bintiqal mani, kalau misalnya dia merasa ada yang perpindahan mani, kenapa tiba-tiba banyak nyamuk dekat anak ini kan? Kita pas ngomongin mani ini mulai banyak nyamuk nih, Masya Allah. Wa nuzulihi, kemudian turut keluarnya mani, fa'amsaka dzakaru. Kalau misalnya dia merasa ini kayak keluar mani, kayak gimana ya, kayak keluar mani gitu, dan pas dia pegang zakarnya, falam yakhruj, tidak keluar mani itu, falam yakhus min husayun fil hal, enggak keluar apa-apa. Wala alima khurujahu ba'dahu, dan tidak dia ketahui adanya keluar setelah itu, fala ghusla alaihi, maka tidak ada ghusl, tidak ada mandi setelahnya. Taib wa minha, ini satu baris lagi, satu paragraf lagi, wa minha al maut, di antara penyebab wajib wudu al maut, kematian. Wa huwa yujibul ghusl, mewajibkan mandi. Lima ruwiya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan hadari ini, anna Rasulullah SAW qala fil muhrim alladhi waqasat naqatuh, orang yang berihram yang telah dicederai oleh binatang tunggangannya, mati ya orang ini, ighsiluhu bima'in wasidir, maka mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Ya gitu. Jadi waqs itu di sini kastrul unuq, menghancurkan apa? Lehernya. Jadi binatangnya membuat leher hancur, lehernya hancur. Taib ni zahirnya ini wujub perintah ini. Wallahu a'lam. Ya begitu. Antum dapat nyamuk juga? Ada nyamuk? Hah? Baru-baru ini ya? Ada yang ngirim apa nih? Ya tadi perasaan biasa aja loh, sekarang tiba-tiba. Ya, baik, kita cukup untuk